kuasa. Namun ku sadari dan aku mengerti, ku serahkan padamu. Takkan aku bertanya mengapa harus terjadi, karena aku yakini tak ada beban tanpa pundak. Kau uji aku, karena ku bisa melewatinya. Ini yang terbaik bagi hidupku, semua hanya ujian. Biarkan aku, oh malam, menangis di sepanjang sholatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegar menjalani semua ini. Biarkan aku, oh malam, bersimbah rahmat dan ampunannya. Badai pun pasti berlalu menguji imanku, aku serahkan pada Ilahi. Biarkan aku, oh malam, menangis di sepanjang sholatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegar menjalani.